Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan buku Al-Fusul fi Sirati Rasul, pasal-pasal tentang sirah atau perjalanan Nabi, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ismail bin Umar bin Katsir Asy-Syafi'i. Al-Imam Ismail bin Umar Ibn Katsir yang terkenal dengan Ibn Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Disebutkan pada pertemuan-pertemuan telah lewat, yakni tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau, keturunan beliau, demikian juga siapa yang mengurusi beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kedua orang tuanya ketika masih kecil. Demikian juga kita masih dalam pembahasan mab'atsihi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wahyu yang pertama turun adalah surat yani Al-A'la, Al-Alaq, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Ini demikian 5 ayat di dalam surat tersebut, surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Fatratul Wahy, yani wahyu mulai futur, tidak ada lagi. Ibnu Katsir menyebutkan 2 tahun atau lebih, ya. Sampai kemudian Nabi SAW melihat, ya, ketika beliau kemudian merasa rindu lagi untuk bertemu lagi dengan malaikat Jibril. Kemudian setelah beliau dari Gua Hira, ketika keluar maka beliau melihat malaikat Jibril, ya. Semata badalahu al-malik al-malak bainas sama' wal ardh. Tampak di situ malaikat Jibril di antara langit dan bumi, ala kursi, di atas kursi. Ya, demikian. Maka Nabi pun merasa takut, sampai kemudian kembali kepada istrinya Khadijah. Dan turunlah ayat di situ, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Kemudian disebutkan juga pada pertemuan telah lewat bahwa di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam adalah bakana haiza sabqihim, yang pertama yang mendahului di antara yang lainnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Utsman, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Umar bin Utsman, kemudian beliau mengajak teman beliau, teman dekatnya, yakni Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan juga masuk Islam. Jadi Abu Bakar mengajak temannya Utsman bin Affan dan masuk Islam Utsman bin Affan. Wa Talhah juga, Talhah yang mengajak Abu Bakar. Wa Sa'd bin Abi Waqqas, demikian juga Sa'd bin Abi Waqqas yang mengajak adalah Abu Bakar As-Siddiq juga. Sebutkan dalam sirah sejarah hidup Sa'd bin Abi Waqqas, waktu itu ibunya tidak menerima. Bahkan ibunya mengancam untuk tidak makan dan tidak minum, puasa. Tidak minum juga sampai mati. Kecuali apa? Kecuali saat keluar dari agama Islam. Maka ketika mendengar itu Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya ummi wa wahai ibuku, kalau engkau punya 1000 jiwa keluar satu persatu, aku tidak akan murtad dari agama Islam." Kemudian ketika melihat yakni kemantapan anaknya Sa'd, ibunya pun membatalkan puasanya itu. Ya, demikian membutuhkan apa? Keimanan, kadang membutuhkan suatu perjuangan sebagaimana dulu para sahabat yang pertama kali masuk Islam dan setelahnya. Kemudian disebutkan di situ oleh Ibnu Katsir, wa amma aliyun fa aslama sawiran ibna thaman sinin. Sebutkan adapun Ali kemudian masuk Islam ketika beliau masih kecil, anak umur 8 tahun. Yang tadi kita sebutkan perkataan Ibnu Hajar 10 tahun. Beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi, apa? Sebelum Nabi diutus. Berarti kemungkinan kan umurnya sekitar 10 tahun atau 11 tahun. Ini Ibnu Katsir mengatakan 8 tahun. Ya, mirip sekitar itu. Wakil akhtar min dalik, sebagian mengatakan lebih dari itu. Ibnu Hajar tadi mengatakan ya sekitar 10 tahun, 11 tahun. Wakil akana islamuhu qabla islami Abu Bakar, sebagian mengatakan Islamnya Ali itu sebelum Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tadi kita sebutkan Ali ibunya masuk Islam juga. Ya, tadi kita sebutkan namanya juga Fatimah. Masuk Islam juga. Adapun bapaknya tidak masuk Islam. Wa qila la, sebagian mengatakan tidak. Ini maksudnya Abu Bakar lebih dulu. Wa la kulli hal, dan adapun apapun keadaannya, fa islamuhu laisa ka islami Siddiq. Islamnya Ali tidak seperti Islamnya Abu Bakar Siddiq. Asidik, yakni artinya jujur, karena beliau yakni membenarkan apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW. Li'annahu kana fi kifalati Rasulillah SAW, karena Ali itu diurusi oleh Nabi SAW sejak dari kecil, ya. Akhadahu min amihi, Nabi mengambil Ali dari pamannya, ya, yaitu Abu Thalib. I'anatan lahu, untuk menolong dia. Ala sanati mahlin, di hari-hari yang berat, tahun-tahun yang berat. Ya, demikian. Di waktu itu tahun-tahun yang berat, bagaimana waktu itu ada sahabat Amr bin Yasir, ya, radhiyallahu anhuma, sampai bahkan turun ayat man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman bi iman man kafara billahi min ba'di imanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walagi man syara bil kufri sadran falin qad ghayna Allah. Turun waktu itu ayat kepada Amr bin Yasir, barang siapa yang dia itu kafir kepada Allah kecuali orang yang dipaksa setelah keimanan dan hatinya masih dalam keadaan tenang, maka seperti ini dimaafkan. Waktu itu bagaimana Amr bin Yasir melihat bapaknya Yasir dibunuh di depan mata dia, demikian juga ibunya Sumayyah, bahkan disebutkan pertama kali orang yang mati syahid adalah Sumayyah waktu itu, bahkan di Mekah dibunuh, bahkan ditusuk kemaluannya sampai mati karena masih seorang budak waktu itu. Maka waktu itu ketika melihat bapak ibunya dibunuh di depan mata dia, maka waktu itu Amr pun mengucapkan kalimat tadi, kekufuran. Tetapi apa? Karena memang diancam bunuh. Saya kemudian turun ayat tadi, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesuatu yang dimaafkan. Di waktu-waktu yang berat. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, "Wa kadzalika aslamat Khadijah." Demikian juga masuk Islam Khadijah, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, istrinya tadi. Bagaimana pembelaannya dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguatkan iman Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali turun wahyu, dikuatkan, demi Allah kamu tidak akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dihinakan karena engkau adalah orang yang punya akhlak mulia, kemudian juga membantu orang ketika dalam keadaan sulit dan semisalnya, menguatkan hati. Demikian juga ketika turun wahyu dari surat Al-Mudathir juga takut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini takut tabi'i. Kemudian dikuatkan juga oleh istrinya dan masuk Islam Khadijah. Wa Zaid bin Harithah, demikian juga Zaid bin Harithah. Ya, kita baca dulu di sini sebagian dari keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, nanti disebutkan juga di kalimat berikutnya. Kita teruskan dulu. Ya, demikian juga Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah, ya, termasuk juga orang yang masuk Islam pertama kali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menjadikan kerabat beliau. Sampai orang itu biasa memanggil Zaid itu Zaid bin Muhammad. Tabannah, menjadikan dia sebagai anak. Sampai seperti itu, sampai turun ayat tidak boleh. Secara nasab tetap tidak boleh. Dan bahkan hukum berikutnya tidak boleh mewarisi. Ini demikian. Ya, Zaid bin Harithah termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Ya. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawajanakaha. Ketika qada Zaidun minha, ketika menyelesaikan Zaid, ini kemudian mentalak istrinya Zainab. Kemudian Nabi pun menikahi Zainab. Sebutkan namanya itu, tidak ada dari para sahabat itu disebutkan namanya kecuali Zaid. Ubaqar di situ cuma disebutkan kisahnya. Itu mabil ghori, ketika keduanya di dalam gua, cuma disebutkan keduanya, tidak disebutkan namanya. Adapun Zaid disebutkan langsung namanya. Fala ma qada Zaidun minha, surat Al-Ahzab. Disebutkan di sini, di kita baca sedikit di tafsir As-Sa'di, ya, halaman 782. Zuali Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Ayat yang ke 37. Falam qadza Zaidun minha wa tara. Kemudian beliau mengatakan, yakni Syekh As'ad bin Abdurrahman As'ad, wa kana sababu nuzuli hadhil ayat anna Allah taala arada ayasra'a syar'an amah. Yakni sebab turunnya ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin untuk membuat syariat yang umum untuk orang-orang yang beriman. Dan julukan-julukan itu dari anak-anak yang bukan dari nasab, laisu fi hukmil abna, bukanlah hukumnya seperti anak-anak kandung. Hakikatan, secara hakikat. Ya, demikian beliau menyebutkan tentang permasalahan ini. Ini Pak, semua di sini wa itaqulu allazi ana mawla alaih, ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah berikan kenikmatan kepada dia, yaitu masuk Islam. Wa an'amta alaih, dan engkau yakni berikan kenikmatan kepada dia, dimerdekakan. Amsik alaika zawjaka wattaqillah, tahanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kisahnya waktu itu Zaid bermusyawarah kepada Nabi, ingin berpisah dengan istrinya Zainab. Ya, seperti itu. Maka waktu itu Nabi memberikan musyawarah karena itu anaknya, secara apa tabannah, yakni dianggap sebagai anak, walaupun kemudian tidak diperbolehkan. Dalam artian tidak kemudian mewarisi. Maka Nabi memberikan wasiat, tahan istrimu, jangan dicerai. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi wa tashannas, dan engkau menyembunyikan wahai Muhammad apa yang ada dalam dirimu. Tidak ingin menampakkan. Apa itu keinginan Nabi? Ya, ini keinginan beliau kalau nanti Zaid mencerai istrinya Zainab, maka apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab. Ini demikian disebutkan dalam tafsir Al-Sa'di ini. Ya, demikian. Ini Nabi dimintai musyawarah, maka beliau menyampaikan, berbuat baiklah kepada istrimu, ya. Jangan kamu cerai. Walaupun beliau menyembunyikan diri tadi, ya, disebutkan seperti itu. Bahkan ayat ini mengatakan, falamma qada Zaidun minha, ketika Zaid menyelesaikan darinya, yakni mencerai Zainab. Sebutkan di sini namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan Zaid bin Harithah, termasuk dari sahabat yang pertama kali masuk Islam. Kemudian disebutkan oleh Sa'di di sini oleh beliau, di dalam ayat ini ada beberapa kisah dan faedah. Yang pertama adalah asana ala Zaid bin Harithah, pujian kepada Zaid bin Harithah. Dari sisi mana? Yang pertama adalah anullah sammahu fil Quran, Allah menyebutkan nama dia itu dalam Al-Quran, disebut langsung namanya itu. Ya, bahkan yakni di Lauhul Mahfuz, ya, sebelum yakni Nabi SAW dilahirkan, ya, bahkan disebutkan Al-Quran adalah seperti itu. Kemudian turun sesuai dengan keadaan. Di Al-Quran itu diturunkan di Lauhul Mahfuz dulu, kemudian apa ke Baitul Izzah, kemudian turun sesuai dengan keadaan. Tetapi sudah ada sebelumnya, sudah ada sebelumnya. Dan di sini sudah disebut nama Zaid radhiyallahu anhu sebelum dia dilahirkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keutamaan pertama adalah Allah menyebutkan nama dia itu. Walam yusami minas sahabah bi ismihi ghairi, dan tidak ada yang diberi nama, disebutkan namanya dari para sahabat dengan namanya itu ghairu selain Zaid bin Harithah. Demikian. Wasal yang kedua, annallahu akbar anhu an amalih. Keutamaan yang berikutnya, Allah mengabarkan bahwa Allah memberikan keutamaan kepada beliau, yaitu apa? Dengan nikmat keimanan. Kemudian disebutkan di sini juga di antara faedah berikutnya, wa minha anal mahabbah allati fi qalbil abd li ghairi zaujatihi wa mamlukatihi wa maharimihi idza lam yaqdarin biha mahdur la yu'sam 'alaiha. Sesungguhnya kecintaan dalam hati seseorang kepada selain istrinya atau budaknya atau mahramnya, apabila tidak bersambung dengannya sesuatu yang diharamkan, tidak berdosa. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan oleh Syekh As'adi di sini, ya, di halaman 783. Ini kecintaan seseorang kepada selain istrinya, ya, demikian. Maka seperti ini tidak mengapa selama tidak ada sesuatu yang dosa, wala yu'tam 'alaiha, yang tidak berdosa padanya. Demikian. Wala iktara nabi dzalika umniyatahu anna law talaqaha zawjuha la tazawwajaha min ghairi ayyasa fi firqi fi firqati bainahuma, walaupun bersama dengan itu angan-angan dia kalau nanti suaminya itu mentalak dia, mencerai dia, aku akan menikahi dia, dengan tidak berusaha untuk memisahkan keduanya, maka seperti ini tidak berdosa. Ini demikian disebutkan di antara ayat ini. Demikian juga fadilatu Zainab, keutamaan Zainab radhiyallahu anha ummul mukminin, bahkan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari, beliau mengatakan Zainab ketika beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawaja kunna ahli kunna, sesungguhnya yang menikahkan kalian itu keluarga-keluarga kalian. Wazawajani Allahu min fawqi sab'i samawat, dan Allah menikahkan aku di atas langit yang tujuh. demikian dia merasa bangga dengan istri-istri Nabi yang lain karena beliau dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.